Amerikot, Amerikot, Amerikot, Amerikot, Amerikot, Amerikot, Amerikot, Amerikot, Amerikot. Singkat, padat, tepat. Ini cerita bukan tentang celana ketat. Yuk, lebih rapih, jernih. Awalnya memang terasa semua putih. Kau bidadari mengikuti tren cantik permanen. Gila, dia mempesona. Ku terpana, hidupku bahagia dan semua terbongkar sudah. Segala ego kau penipu, pendusta mahir, Pinocchio. Semua trikmu tak tergambarkan oleh rumus ini hati. Bukannya kotak kardus. Kau mendua dan mungkin tiga, semuanya terlihat bukan asal menerka. Diriku ini bukan mainan cuma-cuma. Mari akhiri semua dengan kata sudah. Dirimu memang banyak bohongnya. Kau mengaku anak rumah modusnya. Maafkan aku tak bisa lanjutkan karena hatiku tak bisa tergantikan. Alasan nyari tugas dan cabe-cabean khas. Putar lensa buka flash. Ku ajak jalan dia sakit alibinya. Pakai sandal jepit langsung ku menuju rumahnya. Karena kita berbeda, tak sama selera. Ku pengedar kau pemain, ku mekar dan kau izin. Oh, lakukan sesukamu, pergilah dengan yang lain. Ku bukan murahan seperti yang kau harapin. Remaja bertalenta yang terbang tanpa ongkos. Terlatih ku terdepan komandan. Yes boss, jangan kau samakan diriku ini. Bukanlah angkutan yang kau tumpangi aku. Des Uchiha.